kau lau bacando diri denaiko mananggung sakit nyo hidup hati bodi kayu aro baranti oto johonda dek badan indah badayo taisa tio sabanta. Laika sampai walaupun rangki dek barek baban nyoka baju olai dan paso juo untuk mbajalan untung kok laika sampai walaupun rangki dek barek baban nyoka baju Sojuo untuk mbajalan, untung kok leka sampai.